Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nadri At-Tamimi rahimahullah taala. Naam. Kata beliau, arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yataddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, naam, diutus kepada sekelompok kaum yang mereka beribadah dan berhaji dan mereka bersedekah, wa yadhkuruna Allah katsira, dan bahkan mereka berzikir kepada Allah taala dengan banyak. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Tapi ini, kata beliau, akan tapi mereka itu orang-orang yang salat, beribadah, bersedekah dan berzikir kepada Allah, mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluknya, itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Seharusnya kalau seorang hamba yang itu paham dan berpikir, niscaya dia kalau mau beribadah langsung meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menjadikan perantara-perantara yang dijadikan apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Tapi bagaimana yang benar, yang benar langsungan. Jadi seorang hamba mau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Syubhat mereka ini. Inilah termasuk daripada syubhat yang harus kita nanti naam selesaikan. Kita bongkar syubhat mereka. Syubhat mereka, mereka mengatakan, nuridu minhum at-taqarrubu ila Allah. Yang kita inginkan dari mereka, itu para makhluk tadi itu, sebagian para makhluk, orang-orang saleh. Nah, menurut mereka, kita menginginkan dari mereka at-taqarrubu ila Allah, agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu syafa'atahum 'indah, dan kami menginginkan syafaat di sisinya. Meminginkan syafaat mereka. Mithul malaikah, seperti para malaikat. Wa Isa, naam, wa Maryam, Isa, Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan ibunya juga jadikan perantara. Wa unasun ghairuhum, dan juga beberapa manusia selain mereka. Minas salihin, dari orang-orang saleh. Jadi inilah syubhat mereka. Jadi di samping mereka beribadah, berhaji, bersedekah, berzikir kepada Allah taala, tapi ternyata mereka apa? Ternyata mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala naam sebagai perantara, wasa'id, agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Na'udzubillah ya. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, padahal ini kalau kita perhatikan apa? Ainu syirk. Itu kesyirikan yang secara zatnya itu menjadikan wasithah, perantara antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Di dalam naam contohnya isti'anah, minta pertolongan. Langsung dia apa? Tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara kata mereka. Karena kita ini orang-orang yang dosa katanya. Kita ini banyak dosanya, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kemungkaran, tidak pantas, tidak layak kalau seandainya minta kepada Allah taala secara langsung kata mereka. Kita katakan bagaimana? Kita katakan justru ketika kalian langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus, karena itu yang diinginkan. Nah, tanpa adanya wasa'id, perantara-perantara yang mereka anggap itu adalah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujaddidullahum dina abihim. Naam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbarui naam agama bapak mereka. Agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Agama apa? Agama Islam, karena dinu Ibrahim alaihissalam huwa dinul hanifiyah, agama yang hanifiyah. Apa itu hanifiyah? Al-muqbilu ala Allah, al-mu'rid amma siwa. Agama yang mengajak agar menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu agama Ibrahim, agama Al-Hanifiyah, dinu Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishalahu din. Nah, kalau kita pelajari yang sudah kita lewati di mana? Di kitab Al-Ushulus Tsalatsah dan juga kitab Qawaidul Arba', bahwasanya agama millatu Ibrahim apa? An ta'budallaha wahdahu mukhlishalahu din. Ini engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah taala itu agamanya. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan perantara-perantara wasaid, atau jangan sekali-kali kita beribadah kepada Allah kemudian juga beribadah kepada selain Allah, jangan. Naam, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah naam agama Nabi Ibrahim hanifa, itu agama yang mengajak menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa hafidzakumullah, seperti itu. Kemudian kata beliau apa? Naam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbarui agama mereka, yaitu agama Ibrahim alaihissalam. Wa yukhbiruhum, dan mengkabarkan kepada mereka anna hadza taqarruba wal i'tiqad mahdhu haqqillah. Bahwasanya pendekatan diri dan keyakinan yang seperti ini murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Keyakinan untuk mendekatan diri, keyakinan untuk naam beribadah itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. La yasluh minhu syai' la limalakin muqarrab wa la nabiyyin mursal. Perhatikan. Tidak diperbolehkan naam untuk apa? Naam sedikit pun tidak diperbolehkan diserahkan kepada malaikat yang terdekat, tidak pula Nabi yang diutus, bayangkan itu. Tidak boleh sama sekali. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala, murni meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlan, terlebih-lebih lagi an ghairihima, dari yang selain keduanya. Kita menjadikan perantara para malaikat aja enggak boleh. Menjadikan perantara para nabi aja enggak boleh, apalagi selain keduanya. Orang-orang wali yang mereka anggap wali atau orang-orang saleh yang mereka anggap saleh. Nauzubillah ya, nauzubillah. Wa illa fa haula'il musyrikun yuqirruna muqirruna yashhaduna anna Allahu al-Khaliq ar-Raziq. Perhatikan ini. Padahal mereka itu orang musyrikun apa? Muqirrun. Mereka itu mengakui dan mereka bersaksi bahwasanya tidak ada. Mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Sang Pencipta, pemberi rezeki wahdah semata, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tapi ingat, persaksian untuk tauhid rububiyah saja tidak cukup. Nah, ini menunjukkan apa? Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya mereka bersaksi tapi tauhid rububiyah saja. Bersaksi bahwasanya annallahu wal khaliqur razzaq wahdah la syarikalah. Mereka meyakini, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mencipta dan pemberi rezeki semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Persaksian seperti ini apakah bisa memasukkan mereka dalam keislaman? Barakallahu fikum, tidak bisa. Nah, karena ini baru tauhid ar-rububiyah. Naam, wa annahu la yarzuq illahu, dan bahwasannya tidak ada yang bisa merezeki kecuali Dia. Naam, wa la yuhyi illahu, dan tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa la yumitu illahu, dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali Dia. Wa la yudabbirul amra illahu, dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia. Wa anna jami'as samawati sab'a wa man fihinna, dan bahwasanya seluruh semua langit yang tujuh dan yang berada di dalamnya, wal aradhin sab'ah, dan juga bumi yang tujuh, wa man fiha dan penduduk yang berada dalamnya, kulluhum abiduhu, semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa tahta tasarrufi wa qahrih, dan di bawah kekuasaan, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu adalah matan yang kita baca. Sekarang kita baca syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala asy-syarah, ai anna musyrikil Arab, maknanya adalah bahwasannya kaum musyrikin orang Arab, alladzina bu'itsa ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'budunallah. Perhatikan ini, bahwasannya orang-orang musyrikin Arab yang Rasulullah diutus pada mereka, mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi walam tanfa'hum hadhil ibadah, tapi tidak bisa memberikan manfaat pada mereka sedikit pun peribadahan ini. Kenapa? Lima kanat nam. Lamma kanat makhlutatan bisyirkil akbar. Karena ternyata di dalam ibadah ini tercampur dengan apa? Syirik akbar. Syirik besar dah. Naam. Wala farqa baina an yakuna al-musyrik bihi ma Allah Subhanahu wa ta'ala sanaman aw 'abdan salihan aw nabiyan mursalan aw malakan muqarraban. Perhatikan ini. Naam. Tidak ada bedanya baik orang yang berbuat syirik tersebut bersyirik kepada Allah Ta'ala, paham ya? Baik orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala itu bersama berhala atau bersama hamba yang saleh atau bersama nabi yang diutus atau kepada malaikat yang terdekat, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena al-ibrah bil haqa'iq. Karena sudah kita ambil kaidahnya apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan atau pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka mintai? Siapa yang mereka berdoa kepadanya? Nah, Allah Ta'ala atau bukan? Bukan, ya berarti syirik. Nah, paham ya? Jangan melihat berbagai macam bentuk peribadahan mereka. Tapi lihatlah kepada siapa mereka beribadah. Kepada siapa mereka meminta. Kepada siapa mereka sholat. Kepada siapa mereka menyerahkan sembelihan. Nah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya sholatku dan sesembelihanku serta hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada at-tauhid, tauhidul uluhiyah. Naam. Kata beliau, wala an yakuna qasdal musyrik anna ma'budahu laysa syarikan lillahi fi mulkih. Naam, wala an yakuna qasdal musyrik, tidak pula apa? Tidak pula naam yang diinginkan orang yang berbuat syirik itu adalah bahwasannya yang sembah itu laisa syarikan lillahi fi mulkih. Bukan sebagai tandingan atau sekutu bagi Allah dalam penguasaannya. Itu enggak dianggap ya. Dalam artian baik seperti itu pun itu enggak dianggap alasannya. Bal huwa mujarrad wasilatin ilallah wa muqarrabin ilaihi. Ini sobat mereka ya. Nah, sobat mereka ini. Akan tapi nam itu adalah mujarrad, semata-mata adalah wasilah perantara yang bisa menghantarkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan mereka. Barakallahu fikum. Tapi perlu diingat ya, al-ibrah bil haqa'iq. Al-ibrah bi'ish bil haqa'iq. Ibrah itu dengan haqa'iq, kenyataannya. Kenyataannya beribadah sama siapa? Siapa yang disembah? Siapa yang diminta? Berhala atau bukan? Allah Ta'ala atau bukan? Itu perlu diperhatikan. Padahal dalika al-amroin. Maka perkara tersebut menunjukkan dua perkara. Paham ya? Maksudnya penjelasan yang sudah kita sebutkan itu ternyata menunjukkan dua perkara. Pertama, al-awwal. An al-iqrar bi tauhid rububiyyah wahdah la yakfi lid-dukhul bil Islam. Perhatikan ini. Perhatikan bahwasannya pengakuan dengan tauhid rububiyyah saja itu tidak cukup untuk memasukkan ke dalam agama Islam. Tidak cukup ya. Wala yu'sam damul mal, dan tidak bisa menjaga. Naam, wala yu'sam damul mal, tidak bisa menjaga darah dan hartanya. Wala yunajji min adzabillah, dan tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang bisa menyelamatkan? Tauhid al-uluhiyah. Paham ya, kaidahnya sudah sering kita ulang-ulang itu ya. Tauhidul uluhiyah, nah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyyah wal asma wa sifat. Tauhid uluhiyah itu terkandung dalamnya rububiyah plus asma wa sifat. Paham ya? Adapun tauhid ar-rububiyyah mustalzimun tauhid al-uluhiyah. Adapun sekedar tauhid rububiyah itu masih mengharuskan mentauhidkan dengan tauhid al-uluhiyah. Naam. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Anna ibadatallahi idza dakhala syai'un min asy-syirki afsadaha. Bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila masuk kepadanya sedikit daripada kesyirikan maka akan merusaknya. Fala tasluhul ibadah illa ma'al ikhlas. Maka tidak dianggap sebuah ibadah kecuali bersama apa? Ikhlas. Dan apa? Dan mutaba'ah. Ketemu lagi kan? Ikhlas dan mutabah. Syarat daripada syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah. Naam. Lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu itu. Dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabitu anhuma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan apa? Akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Bayangkan itu. Jadi jangan sampai sekali-kali berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiikum wa hafidzakumullah. Berikutnya. Naam, kata beliau, fa idza aradta dalil. Sekarang kalau kamu mau dalil, naam, ini sekarang lanjutan daripada apa? Lanjutan daripada kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan. Naam, syaratnya daripada atau lanjutan daripada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, fa idza aradta dalil. Apabila engkau menginginkan dalil, ala anna haula'il musyrikin, bahwasanya mereka orang musyrikin, alladzina qatalahum Rasulullah, bahwasanya mereka orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah yashhaduna lillah hadhihi syahadah faqra qawlahu ta'ala. Paham ya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyarankan atau mengarahkan kepada kita, jika kalian mau dalilnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi Rasulullah itu ternyata mereka juga bersaksi, nah, dengan persaksian bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mencipta, merezeki, dan semisalnya. Bacalah firman Allah Ta'ala, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku sama'a wal absara. Nah, bukankah zat yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Dan zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan zat yang mengeluarkan kematian dari kehidupan. Wa man yudabbirul amra. Dan zat yang mengatur alam semesta. Faisayaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Paham ya? Jadi semua orang musyrikin yang diperangi Rasulullah ternyata apa? Mereka itu mukirruna, mengakui tauhid rububiyah, tetap diperangi karena enggak ada manfaatnya ya. Naam, seperti itu. Adapun berkaitan masalah wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, sudah kita lewati. Ayat itu menunjukkan apa? Dan dialah zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Dicontohkan para ulama seperti apa? Seperti telur. Naam, seperti telur. Telur itu kan benda mati ya, keluar dari yang hidup, dari ayam. Ayam bertelur. Ayam kemudian bertelur, ya. Kemudian dari telur itu mengeluarkan kehidupan. Ya kan, itu maksudnya ya. Zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, yaitu kehidupan, nah, anak apa, anak ayam. Semula telur tadi menetas dari anak ayam. Kemudian, wayukhrijul mayyit minal hayy. Dan yang mengeluarkan benda mati dari yang hidup. Telur dari induknya itu, dari ibunya itu. Nah, itu. Wa qawluhu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kemudian juga firman-Nya, katakanlah milik siapa bumi dan penduduk di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Saya quluna lillah, niscaya mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah bukankah kalian mau berpikir. Qul man rabbus samawati sab'i, na'am, wa rabbul 'arsyil 'adzim. Saya quluna lillah. Qul afala tattaqun, katakanlah siapa Rab langit yang tujuh dan Rab yang memiliki arsy yang agung. Niscaya mereka akan mengatakan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kul, katakanlah afala tattaqun? Nah, bukankah kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau bertakwa? Wa ghadzalika minal ayat, dan yang selain itu daripada ayat-ayat. Barakallahu fikum. Jadi mereka ternyata pengakuan rububiyah tidak cukup. Ini sudah kita lewati di dua tempat ya. Di Al-Usul Salasah juga kita lewati, ditegaskan lagi dalam Al-Qawaidul Arba. Nah, kaidah yang empat kaidah itu situ sebutkan bahwasanya annal musyrikina. Nah, bahwasanya musyrikin zaman dahulu, ya, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufar Quraisy, apa mereka? Mukirruna bi anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbir. Nah, mereka mengakui bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam semesta. Naam, walam yudkhilhum fil Islam, tapi tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Tetap diperangi. Barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam. Kemudian dikit lagi kata beliau, Asy-Syarah Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, yaqulu Syekh rahimahullah ta'ala, fa idza talabta dalil, jika engkau minta dalilnya, ala annal musyrikin, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin, mukirruna bihadza, mereka mengakui dengan pernyataan ini, ya'ni bitauhid rububiyah, mengakui dengan tauhid ar-rububiyah, wa annahum yusyrikuna fi tauhid al-uluhiyah, dan bahwasanya mereka berbuat syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Idza aradta dalil ala hadhil mas'alah al-'azimah, maksud beliau, apabila engkau menginginkan dalil terhadap permasalahan yang besar ini, allati yu'raf biha al-haqq wal batil, yang diketahui dengan dalil tersebut atau diketahui dengan permasalahan tersebut kebenaran dari kebatilan, akan nampak ya. Qul ja'al haqqu, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Naam. Faqra' qawla ta'ala, maka batalah firman Allah Ta'ala, qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi, amma yamliku sam'a wal absara, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Kalau ditanya mereka jawab, ditanya masalah tauhid uluhiyah jawab, tapi giliran didakwai untuk mentauhidkan tauhid uluhiyah mereka menentang, membangkang serta bahkan hendak membunuh nah penyerunya. Barakallahu fikum, seperti itu. Fal musyrikuna ya'tarifuna bi Allah wal khaliqur razik. Maka orang-orang musyrikun mereka mengenal dan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu pencipta dan pemberi rezeki. Al mutasarrif fi ibadih, yang mengatur pada hamba-hambanya. Alladzi bi yadihil amr, yang berada semua urusan di tangan Allah Ta'ala. La yungkir ahadun minhum hadza. Enggak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkari perkara ini. Sehingga perkara ini perkara yang sudah ma'ruf di kalangan mereka, tapi giliran untuk menyembah aja'al al-alihata ila wahida, apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Enggak mau mereka. Pengennya mereka itu banyak ilah, terkadang nyembah ini, terkadang nyembah si A, terkadang nyembah si B, terkadang nyembah si T, itu. Padahal apa? Padahal al-muwahhid itu yang disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi idznillah taala, subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.